Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Kulute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 12 April 2022 bersama saya Adrian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Timur bersama laporan Saint Henry. Meski dalam bulan Ramadan tidak menyurutkan semangat Satres Narkoba, Polres Aceh Timur menyikat pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Kasih Humas Polres Aceh Timur AKP AS Nasution SH didampingi Kasatres Narkoba AKP Nofrizal di SH mengatakan sedikitnya 5 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil diringkus selama 3 hari berturut-turut. Tersangka pertama diamankan yakni ZF 39 tahun warga Jambu Lubu Indramakmu yang diamankan Selasa 5 April 2022. Dari ZF berhasil diamankan barang bukti sabu sebanyak 66 paket dengan berat 8,47 gram dan 2 unit handphone. Selanjutnya 3 tersangka lagi diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Timur dari sebuah rumah di Desa Lungsa, Madat, Aceh Timur, Kamis 7 April 2022. Ketiganya yakni RS 26 tahun, MN 36 tahun, dan ZK 40 tahun, ketiganya warga setempat. Penangkapan ketiga pelaku ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait mereka akan melakukan transaksi narkotika. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan penyisiran di seputar rumah milik pelaku MN, ditemukan 3 paket sabu ukuran sedang dengan berat 300 gram. Saat ini kelima tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Aceh Timur dan petugas masih melakukan pengembangan. Sudarlun, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawe hingga kemarin terus mengembangkan kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan MJ Geci Menyepit yang juga Ketua Forum Geci Kecamatan Merah Mulia Aceh Utara. Ia ditangkap polisi pada 2 April 2022 setelah berhasil menangkap pelaku lainnya. Hasil penyelidikan sementara, MJ terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor jenis NMAX yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Merah Mulia. Polisi mulai menyelidiki kasus ini setelah mendapat informasi dari korban dan akhirnya berhasil menangkap pelaku. Sebagian mereka ditangkap sebelum penangkapan oknum Geci MJ, sedangkan beberapa lainnya ditangkap dalam pengembangan beberapa hari terakhir. Namun Kasat Reskrim belum bisa mengungkapkan identitas dan nama pelaku serta alamat pelaku karena kasus pencurian sepeda motor ini masih harus dikembangkan. Ia menambahkan dari beberapa tersangka yang telah berhasil ditangkap, mereka melakukan perbuatan yang berulang. Selain itu, penyidik mendapat informasi ada beberapa pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dengan laporan pengaduan berbeda. Sudarlun, setelah dari Aceh Utara, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Taufik Zas. Kecelakaan maut terjadi antara truk Fuso dan dam truk di lintas Jalan Nasional Tapak Tuan Subul Salam di Desa Pasi Lembang, Kecamatan Klut Selatan, Aceh Selatan kemarin. Akibat kecelakaan ini, Samsul Bahri, 47 tahun, penumpang dam truk asal Desa Sidrejo, Medan Tembung, dilaporkan meninggal di lokasi. Kapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho SIK SHMH yang dikonfirmasi melalui Kasat Lantas Ibtu Alfi Syahrin, beberapa saat setelah kejadian membenarkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Ia mengatakan identitas pengemudi Mobar Mitsubishi dump truck bernomor polisi BL8630CA berwarna hitam yaitu Bukhari R, 62 tahun, warga Gampung Belang Dalam, Babarut, Aceh Barat Daya. Sedangkan identitas pengemudi mobil barang Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BK8394FY berwarna kuning yaitu Novriadi, 24 tahun warga Kapas Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan. Sementara identitas penumpang mobil barang Mitsubishi Colt diesel bernomor polisi BK8394FY berwarna kuning yang meninggal dunia, yakni Samsul Bahri, 47 tahun, warga Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Selain merenggut satu korban jiwa, mobil Colt diesel bernomor polisi BK8394FY berwarna kuning ini juga mengalami kerusakan parah di bagian depan. Darulun, setelah dari Aceh Selatan, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRA dihadiri mahasiswa dalam jumlah banyak. Mereka berasal dari berbagai kampus yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar, termasuk PIDI hingga Loksmawe. Masing-masing utusan kampus menyampaikan orasi melalui pengeras suara di atas atap mobil pickup yang berdiri di tengah halaman gedung DPRA. Dari semua orator yang naik ke panggung, hanya satu utusan Universitas Abuliyatama yang diwakili wanita. Dengan suara lantang, mahasiswi tersebut berdiri di depan massa dan anggota DPRA yang menyambut massa. Ia menegaskan mereka hadir bukan untuk membuat ricuh namun menyampaikan aspirasi soal kenaikan minyak. Ia juga mengatakan kemarin minyak goreng hilang di pasaran sementara hari ini Pertamax naik. Dirinya juga merasa keberatan atas kenaikan bahan pokok tersebut. Ia juga mengaku berasal dari masyarakat kalangan bawah dan sangat merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok serta BBM. Menurutnya kenaikan sangat berpengaruh kepada masyarakat menengah ke bawah. Sementara masyarakat menengah ke atas biasa saja, namun masyarakat menengah ke bawah menangis di rumah. Sementara orator lain dari Universitas Syekh Kuala menyampaikan saat ini banyak kebijakan pemerintah tidak berpihak rakyat. Ditambahkannya banyak sekali kebijakan yang memberatkan masyarakat. Ia meminta anggota dewan mendengar aspirasi mereka dan pihaknya akan menyemai perjuangan rakyat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia dan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pengembangan ekonomi digital ini juga didorong oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor. Tren positif perkembangan ekonomi digital juga sejalan dengan perkembangan investasi. Hasil studi Google, Temasek, Bain & Company 2021 menunjukkan bahwa nilai investasi ekonomi digital sepanjang Q1 2021 sebesar 4,7 miliar US dollar dan telah melampaui nilai tertinggi selama 4 tahun terakhir. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai tuan investasi terpopuler di Asia Tenggara melampaui Singapura. Selain investasi, Indonesia juga memiliki berbagai potensi yang dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital. Pada 2021, nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai Rp401,2 triliun rupiah dengan volume transaksi Rp1,7 miliar rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara penawaran umum perdana saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK di Bursa Efek Indonesia Jakarta Senin 11 April mengatakan ekonomi digital Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat 70 miliar US dollar dan diperkirakan mampu mencapai 146 miliar US dollar pada 2025. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional dari Kiev. Rusia tumpuk pasukan ke perbatasan timur Ukraina. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Pasukan Rusia berupaya menyelesaikan persiapan untuk operasi ofensif di Ukraina Timur. Pergerakan pasukan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ke wilayah yang berbatasan dengan Ukraina pun terus berlanjut. Pernyataan ini disampaikan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah postingan di laman Facebooknya. Dituliskan pasukan Rusia sedang mengambil langkah untuk meningkatkan sistem komando dan kontrol serta logistik. Mereka memindahkan kelompok-kelompok taktis batalion dari distrik militer timur dan tengah ke daerah perbatasan wilayah Belgorod, Voronezh, dan Kursk. Dikutip dari laman Ukrinform kemarin pada arah Slobozhansky, pasukan Rusia terus memblokir sebagian kota Kharkiv. Mereka tidak berhenti berupaya menerobos pertahanan pasukan Ukraina di daerah kota Izium dan memeriksa kemungkinan arah serangan lebih lanjut. Selain itu, upaya mereka untuk meningkatkan kekuatan ke arah Sloviansk, sebagian ke arah Barvinkov juga harus dipandang serius. Kemungkinan akan terjadi pertempuran untuk mendapatkan kembali kendali atas kota Kharkiv.